Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya Nabi, istrinya tidak beriman, sorry, tidak termasuk golongan dari mana? Bapaknya Nabi. Nabi itu bapaknya, ya, punya anak namanya Kanan. Tidak boleh. Siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau beramal soleh, akan dia suka. Kaumnya Nabi itu aminnya baik, ya. Jelas dikabulah lagi dengan perempuan. Di kaumnya Nabi itu laki-laki dan nama laki-laki Umar ini, ya. Saya terima nikahnya Joko dan Budi Joko. Kan gak ini bukan dongeng begitu. Sudah ada sejak zaman dahulu. Siapa mau nanya gak peduli. Mau berjabat, mau rakyat, mau anak Nabi ke, mau istri Nabi ke. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan lagi, dia akan syarat dunia sementara dan di akhirnya selama-lamanya. Maka demikian pula sampai nanti yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun orang yang tak peduli, ya. Orang yang harus berjabat, orang kaya, orang miskin, karena siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwa saya tidak mau dan mati. Dia akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang besar, dunia yang sementara dan di akhirnya selama-lamanya. Demikian pula di akhir ini. Saya lebih malam ini kejadian. Korupsi baru habis. Pornografi SD, SMA dan pejabat baru habis. Demo mahasiswa sampai berantem, rusuh, harus habis. Anak-anak pada tawuran, anak muda, terus seperti itu. Konser, nonton konser, pulang-pulang, ikut, meninggal dunia, banyak. Pesawat jatuh, mati. Sekarang hilang, atau hilang. Allah mahuat. Nah, minum-minum dulu. Peta dulu mereka. Dengan sama konsulnya sekali. Soal pertama, kira-kira di bawah ini mengatakan keinginan. Kenapa keutakan kita dari jauh? Kenapa? Pertama manusia. Ini tsunami. Hancur semua habis. Kecuali masjid. Dan akhir masjid. Selain itu, habis. Sudah meletus. Kebakaran. Di tempat yang sama kebakaran. Di tempat yang sama banjir, hujan pula. Anjing yang dari. Lumpur dari bawah, panas pula. Siapa yang keluar itu? Ya? Belum biasa ya? Jaburan dan pasur atau nagiran Al-Qoriyah, Al-Waqiyah, Al-Haqqah sama Al-Qiyamah. Artinya sama-sama Qiyamah. Bukan domik. Bakal kenyataan. Siap atau tidak siap, sekarang atau besok lusa, pasti Qiyamah Sukro, Qiyamah Sukro. Minimal usia kita akan dicabut oleh malaikat Jibril pun berangkat dengan Qiyamah. Datang musibah di Republik Indonesia tercinta. Ini di panggung lain terlalu lalu sapi. Semua rasa, ya. Dan buat Allah gak ada susahnya. Tentara Allah hutan dibakar habis sekarang di Pekan Baru. Tabrakan kereta berulang-ulang. itu kecuali bersih. Di Jepang, di Jerman, di Indonesia, selama Belanda, hancur semua kecuali bersih. Bukan logik, tidak nyata. Empat ya, 150,000 orang meninggal dunia. Soalnya 2001 orang, terbangunnya suatu sana 2000, pantai selatan Mandaran, di Banyuwangi. Di mana pun kita berada, walaupun sembunyi dari yang kokoh, ketika datang ajal, tiga jalan terhubung, tiga jalan terhubung, masa ada pada desa ini. Tiga jalan menyebutkan walaupun besar, dan tiga jalan menyebutkan walaupun besar. Menyerah Tuhan Allah, sekarang juga. Kapan menyerahnya? Kapan menyerah Tuhan-Tuhannya? Dengan menunggu besok, dengan menunggu tata. Sekarang juga kita menyerah kepada Allah, ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cara paling lagi. Nah, maka untuk kembali kepada Allah ada pedomannya, ada panduannya, yaitu Al-Qur'an. Setiap produk pasti ada benefitnya. Handphone baru ada satu bandolnya, ada. Android baru ada satu bandolnya, ada. Laptop baru ada satu bandolnya, ada. Mobil baru ada satu bandolnya, ada. Megang laptop, kalau tidak menjalankan laptop dengan panduannya, mesti yang kontrol C, yang kontrol S. Nyampe kan maksudnya? Gak nyampe. Gak ngerti bagaimana memakai diri-diri? Heng. Gak ngerti bagaimana menggunakan makanan dan sebagainya? Heng. Setiap produk pasti ada buku panduannya. Kalau ada itu aturan buku panduan, akan selamat untuk produk. Kalau gak tau anak-anak, hancur, heng, rusak, error untuk produknya. Demikian pula manusia membawa buku ini. Ada buku panduannya? Apa kumpulan manusia? Al-Quran. Kalau ikut Al-Quran, damai, bahagia, sentosa, dunia dan akhirat. Siapapun orang. Tapi kalau tidak mau ikut panduan Al-Quran, apa yang akan terjadi? Hang, error, stres, pusing, galau. Ya, galau itu sekarang ini banyak orang galau stres. Kenapa? Tidak kembali kepada Al-Qur'an. Nih, tukang beca sambil nungguin penumpang, dia baca Al-Qur'an. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Cuma berapa banyak tukang beca yang mau ngomong waktu itu baca Al-Qur'an? Berapa banyak? Ya. Kemudian ibu-ibu, nah, kenapa? Sambil nunggu datang waktu, dia baca Al-Qur'an. Boleh nggak, Bu? Boleh, Pak. Ya. Di pasar tanah sampai di mana ke sambil menunggu pelajaran, sedikit selawat tilawah. Boleh banget. Cuma berapa banyak yang ini mau yang mau mengenal waktu yang harus tilawah Al-Quran dari kasihku? Kebanyakan Al-Quran hanya dari pasal ini doang. Habis sekali ini, jadi masih ada sekrak. Betul-betul. Maka kemarin maka ya, galau. Al-Quran cuma dari masalah ya, mahasiswa dari tempat rumah ke kampus bisa setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Boleh gak ada Al-Quran? Boleh lah, bahkan dulu gak sesuai ini. Cuma berapa banyak mahasiswa yang mau mengambil waktunya ketika perjalanan, dia itu galanya Serpong ke Sahabat, berapa jam? 1 jam setengah jam. Pernah lihat juga orang yang melakukan? Pernah lihat? Pernah lihat? Ada pernah lihat? Oh, berapa orang? Yang jelas saya kira orang yang bilang Mas ini orang yang paling mudah. Satu jam itu. Itu apa sebutan satu jam? Kalau mengamati yang dia apa ya? Ngobrol, tidur, bangun, kemudian yang apa? Agama. Ya, nah, di Mesir dia apa mereka? Di kereta, sambil berdiri, kaki yang pegangan, tangan yang alurkan, keren nggak? Keren banget. Sehingga tidak ada waktu untuk lalai, untuk lupa, kayaknya di dalam kurang. Karena yang mengumumkan siang, maka sore dan malam, ya, ada sekian waktu luar, dan yang melakukan subhanallah. Nah, maka langkah pertama adalah kembalikan umat Islam kepada Quran. Waqala Wilson di ayat umur. Kenapa saya bawa Wilson? Dia adalah Perdana Menteri Inggris, mantan Perdana Menteri Inggris. Dia berkata, kita tidak bisa menguasai Islam dan umat Islam selama Al-Quran ada di dalam daerah-daerah setiap pemuda bumi. Mereka orang-orang yang tidak mengerti kalau dalam umat Islam ada Al-Quran, tidak bisa dikuasai. Selama di daerah umat Islam, selama di pulau umat Islam, mereka berulang Al-Quran sebagai pemahamannya, tidak mungkin mereka dikuasai. Maka Bagaimana Indonesia? Apa itu? Oh, saya ingin menonton dulu. Subhanallah. polisi apa? 16 juz. Ada orang yang ikut coba yang beli barang bos. Bagaimana di Indonesia? Oh, apa itu? Aja. Saya ini apa? 16 juz kontek tur. Ya, subhanallah. Di Yaman, di Tol itu seperti ini. Banyak boleh anak-anak saudara-saudaranya mengabarkan hal Quran. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Nah, ya, semua tokoh zaman Babila mereka memulai pendidikannya dengan Al-Quran. Imam Syafi'i, Ibnu Qudamah, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Hindi, Al-Biruni, ya. Tokoh-tokoh ulama zaman Babila mereka memulai pendidikannya dengan Al-Quran. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kita ngamal-ngamal mengamal-ngamal Imam Syafi'i. Adakah di antara kita usia 7 tahun hafal 30 juz? Ada? Dia berapa usianya? 10 tahun. Berapa berapa juz? 1 juz apa? Anak kita 7 tahun Imam Syafi'i hafal 30 juz. Ibnu Sina, ya, pakar bagian kedokteran, hafalan usia 9 tahun. Ibnu Khaldun, pakar ekonomi, hafalan usia 11 tahun. Muhammad Al-Fatih, tanggal Konstantinopel, ya, jenderal jawara, kami melakukan hafalan usia 8 tahun. Umar bin Abdul Aziz, ya, Siti yang baru dikotok, seorang khalifah yang ulama dan ulama yang khalifah yang memimpin hafal Quran usia 8 tahun. Mereka semua, ya, menggunakan pangkatnya untuk tilawah Al-Quran dan hafal Quran dulu. Baru kemudian seperti itu kita bisa kuning, seperti kita bisa berharap, kata Arab, Nahu, Sorok, Bayan, Mantri, Balagoh, Asbabun Nuzul, Asbabun Nuzul dan sebagainya. Tafsir, kemudian pakar juga dalam bidang kedokteran. Siapa? Nih, Ibnu Sina. Ya, dia pakar dalam Al-Quran, ngerti kitab kuning dan ngerti kitab berwarna. Dia pakar kitab gundul, ngerti juga kitab gondrong. Ibnu Sina. Ibnu Khaldun, apapun juga, berbicara Arab dan sebagainya, dan pakar dalam bidang ekonomi. 300 tahun sebelum ada sistem pengelolaan teori Bolotesian, Ibnu Khaldun sudah berbicara Al-Mubadimah. Bagaimana prinsip ekonomi diatur dalam rumah tangga, masyarakat, dan negara. Dia pakar ekonomi dan juga mengapa? Quran. Al-Khawarizmi, ya, Ibnu Rusd, dia pakar dalam matematika, pakar dalam fisika, masya Allah, pakar dalam kimia, kata-kata optik dan sebagainya, kompas itu masih sama yang aku dalam bahasa dan juga apa tuh? Kita sekarang gimana? Sarjana dulu, S1 dulu, S2 dulu, MSc dulu, MG dulu, berapa banyak yang terlihat sarjana nanti sana boro-boro hafal juz 30 boro hafal 30 juz juz 30 aja apa-apa. Saya nanya beberapa kampus di Jakarta, kampus swasta, ya, dari 40 mahasiswa-mahasiswi hanya 2 orang yang ngerti pola-pola sutro sama pola-pola sutro. Dari 40 mahasiswa-mahasiswi saya akan mengutajik yang ngerti cuma 2 orang, 38-nya dan ngerti mengutajik tampang keren, baju medis, peralatan keren, gak bisa ngaji. IFA, apa itu IFA? IFA itu dengan tanda-tanda pelajar, ya. Ibrong, apa Ibrong? Ibrong itu, ya, kan? Kalau-kalau ada, ya, kan? Ya, kan? Jakarta, ya, kampus saya di sana. Benar-benar di sini, ya. Tapi ya, ya. Jangan sampai Bapak Ibu Sumpah, tiga sarjana, namun yang kurang. MFC Keren, gitu ya, MPA, ya. Suruh baca Quran. Udah dari pejabat, ya. Udah dari tanah, udah dari bupati. Suruh baca Quran, pura-pura kaki, kirim surat ke Masya Allah. Padahal lagi, ya. Kalau para pejabatnya, para pimpinnya nggak bisa bersilaturahim, maka dia akan keluarkan kebijakan yang boleh jadi bertentangan dengan Al-Qur'an. Kenapa? 4 tahun jadi asuransi, 5 tahun jadi hukum, 9 tahun jadi dokter. Kalau dia ngerti Al-Qur'an, boleh jadi kebijakannya bertentangan dengan Al-Qur'an. Orang ekonomi, ada saja ekonomi di sini? Ada berapa orang? Ya, ekonominya ekonomi apa? Ribau itu apa? Dengan modal sebegini-begininya untuk mendapatkan keuntungannya pada besar-besar. Itu yang TKS-TKS ya, jadi seperti ini. Kalau buat sarjana hukum, tidak balik dari ekonomi Islam. Tapi kalau buat sarjana ekonomi, waktu angin, dia ngerti ayat-ayat ekonomi di dalam Al-Qur'an. Dan ayat paling panjang dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang muamalah, tentang utang piutang, al-mabor, dalam sendiri. Ya dengan iman, tidak ada yang kemudian berada di sana, waktu tulislah kalau transaksi tidak dapat tunai. Makanya sarjana hukum, fardhu ain, ngerti hukum-hukum Islam. Buat sarjana ekonomi, fardhu ain, ngerti ayat-ayat ekonomi, ayat-ayat tentang jual beli di dalam Al-Qur'an. Waktu ain ngerti bukhori muslim yang berhubungan dengan baik dengan penjualan dan jual beli dan sebagainya. Yang dokter, waktu ain belajar ayat-ayat tentang kedokteran. Yang psikolog, cari itu ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan psikologi. Yang guru matematika wajib belajar seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan matematika. Ayat berapa aja? Cari. Kita kadang-kadang belajar Islam, SMP Islam, belajar biologinya, beri. Belajar matematikanya, belajar IPA-nya, masih pakai artikel, masih pakai hukum yang lain. Di mana Al-Qur'an? Ya, kalau orang muda kita ini dengan ilmu luar negeri, luar daerah yang tidak berbasiskan dengan Al-Qur'an dan pakai akan muncul para pemimpin-pemimpin sekuler yang dia mencari agama dalam kehidupannya dan jangka panjang akan habis Islam jauh dari Al-Qur'an. Maka kembali kepada Al-Qur'an. Man aroda dunia paling main, wa man aroda akhirat paling. Berarti apa menang dunia? Adalah menang. Dan berarti apa menang akhirat? Menang dengan hidup. Ya, mudah-mudahan anak cucu kita dia hafal Quran dan ketiga kimia. Amin ya Allah. Amin. Anak cucu kita hafal 30 juz dan jenderal subhanallah. Ya, anak cucu kita hafal Quran 30 juz pakar bidang ekonomi. Amin ya Allah. Amin. Siapa yang pengen anaknya hafal Quran? Katanya. Ya. Terus ibu dapat juz. Ayo. Pak, kok gimana nih Pak? Anak saya sudah bawa ke Al-Quran. Ibu dah berdata juz. Nah, bisa Pak Ibu. Ya, belum anaknya jadi Al-Quran, belum bapak ibunya dulu saja. Baru kalau bapak ibunya dia usaha tertutupu, kemudian anaknya atau berikan karunia ke Al-Quran. Kenapa dia karya? Muncul karya. Ya, dari Maria muncullah Isa in Maria. Kakek yang berdoa boleh jadi cucu yang jadi. Kita bisa sholat di sini gara-gara doa bapak kita. Ada doa kakek kita bisa diberangkat. Tanpa mereka cucu kita ada dua sah. Demikian pula kakeknya bapak Quran, bapaknya bapak Quran, kita ini bapak Quran. Anak cucu kita tuh khawatir seperti ini. Ya, maka untuk menciptakan bukan hanya yang hafal dan hafal. membawahi hari pembudayaan Al-Quran. Amin ya Bapak. Nikah sama pejabat jadi pusat-pusat pejabat. Nikah sama dokter jadi dokter. Nikah sama ini jadi ibu-ibu. Nikah sama yang Al-Quran kalau belum tentu. Ya, ada fungsi. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Siapa yang kakeknya hafal Quran? Angkat tangan. Siapa yang kakeknya hafal Quran? Gak ada. Siapa yang bapak ibunya hafal Quran? Gak ada. Siapa istrinya hafal Quran? Gak ada. Siapa yang anaknya hafal Quran? Anaknya berapa? 4, 1 insinyur, 2 dokter, 3 tentara, 4 polisi. Yang apa? Mari kita niatkan dari sekarang untuk punya generasi yang hafal Quran. Amin ya Bapak. Amin. Satu keluarga, satu anaknya hafal Quran. Bisa? Bisa ya? Sudah terlanjur Pak, sudah terima kasih sama Pak. Bikin lagi anak yang baru. Special order. Maka khusus anak ini kalau lahir akan dijadikan penghafal Quran. Beneran Pak? Ya, kita diri dari nanti kalau kita pengennya namanya Al-Quran. Nah, untuk menjadikan beneran yang menghafal Quran, niat dari awal. Satu, Al-Quran penting dan mendesak. Ya, harus pindah seperti ini, Al-Quran penting dan mendesak. Sehingga apa? Buang waktu Al-Quran, waktu luang Al-Quran, sendiri Al-Quran seperti ini. Main bola, nonton bola, penting ya? Menetapkan buat orang yang penting dan mendesak, maka tak menetapkan di kuadran pertama jam 2 malam 2 jam 2 babak nonton bola kuat jam 2 malam 2 pekat 2 menit dan kuat. Nah, kenapa? Disini ya, tahajud tidak penting dan tidak mendesak. Al-Quran tidak penting dan tidak mendesak. Selama kita tidak mendengar Al-Quran penting dan mendesak, maka akan muncul rakyat Quran-Quran saudara. Tapi kalau kita mendengar Al-Quran penting dan mendesak, insya Allah anak cucunya akan menjadi rakyat-rakyat pengamal Quran. Kedua, yang penting namun tidak mendesak. Penting di, tapi boleh mendengar waktu, boleh. Ya, nonton sinetron penting atau mendesak? Bu? Halo Bu? Nonton sinetron penting atau mendesak? Nah ya, nonton sinetron tidak penting dan tidak mendesak. Gak apa tuh, gak dosa, gak dikira-kira. Ya, tapi kalau ibu sholat, kemudian minta deh nunggu iklan dulu. Sholatnya nunggu iklan, berarti sinetron penting dan mendesak. Itu sholat penting dan tidak mendesak. Tidak semua konsentrasinya pikirnya kepada Quran. Selain kepada Quran tidak penting dan tidak mendesak, maka akan muncul berarti-berarti yang tidak Quran. Selama konsentrasi mulai dari Quran, Quran bisa tidak saja. Itu pun tidak pernah kata saja. Maka apa yang mungkin akan cerita berarti yang soalnya apa? Terus, kalau satu hari apa terbaya, maka dalam waktu 17 tahun apa Quran? Berapa tahun? 17 tahun. Dengan cara satu hari apa satu ayat. Sekarang usia 20 tahun. Ditambah 17 tahun 37 tahun. Kalau satu hari apa satu ayat, sampai usia 37 apa? 37. Pak, sekarang usianya 40 tahun. Ya udah, ditambah 17 tahun. Kalau satu hari satu ayat, 40 ditambah 17, usia 57 apa 37. Pak, sekarang udah 50 tahun umurnya. Udah, kalau satu hari satu ayat, 50 tambah 17 60. yang ada adalah orang yang tidak bisa meluangkan waktu. Semua orang sibuk, pejabat sibuk, rakyat sibuk, semua sibuk, bahkan pengangguran pun sibuk nyari kerja, bahkan preman pun sibuk, bahkan pengangguran pun sibuk, semua orang sibuk. Tinggal meluangkan waktu. Habis subuh lah satu jam, menjelang subuh kah, menjelang maghrib kah, malam-malam kah, sebelum tidur, luangkan waktu untuk tilawah berpahala Al-Quran. Kalau satu hari satu ayat, tujuh tahun kemudian pahala Al-Quran. Pak, gak mampu deh, gak mampu satu ayat, sehari satu baik. Yasin, Al-Quran, dan satu baik. Maka dalam waktu 24 tahun, dihafal 30 juz. Berapa tahun? 24 tahun. Bisa gak? Bisa ya. Semua ada ilmunya. Dan mudah ya. Walaupun dia sama Al-Quran menjadi pahami mudah. Sungguh sudah kami mudah Al-Quran. Bahkan 4 kali dalam Al-Quran Al-Quran. Maka Al-Quran mudah atau gampang? Halo? Menghafal Quran mudah atau gampang? Menghafal Quran mudah atau gampang? Siapa yang bilang susah? Menghafal Quran gampang atau susah? Yang jawab susah siapa? Istighfar. Kenapa? Bertentang dengan Al-Quran. Walaupun ia tanya Al-Quran, selalu mudah lakukan pakai lampau ki, lampau input, benar deh, tunggu deh, aku mudah lakukan. Jadi kalau kita bilang susah, semua kita bertentang dengan Al-Quran. Empat ayat akan berikan seperti itu. Jadi mengapa Al-Quran mudah atau gampang? Nah, ya, ada ilmunya, ada caranya. Yang pertama, punya waktu, luangkan waktunya. Luangkan waktu, habis subuh kan jangan diganggu. Saya habis subuh sampai jam 6, ngapa Al-Quran, jangan diganggu. Saya menjelang nanti, jam setengah nanti, setengah 6, setengah nanti, mau makan Al-Quran, jangan diganggu. Kalau sudah luangkan waktu. Yang kedua, semangat. Harus punya motivasi, harus punya inspirasi. Apa? Mantor Al-Quran, pasal jauh, pahala halal, pahala pahala mahu, Al-Quran untuk jalannya. Barang siapa membaca Al-Quran, kemudian menghafalnya. Barang siapa membaca Al-Quran, kemudian menghafalnya. Pahala halal, pahala pahala mahu, menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, Al-Quran maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Kataku khusus buat para mahal bahkan bisa kamu atau tim mitah dari 10 ke 2 jabat tahunnya dan mitah syafaat kepada 10 hari keluarganya oh 2 jabat tahunnya yang telah dibesarkan masuk neraka. Ada anaknya, ada cucunya yang dihafal Quran 10 anggota keluarganya bisa termasuk neraka dengan diri Allah yang diberikan syafaat subhanallah. Maka satu kakek Allah ada tuh, anak cucunya hafal Quran. Nah, kita punya anak 10 harus ada satu minimal yang hafal Quran. Anak 5-5 cucunya, saudaranya. Jadi kan mereka para penghafal Al-Quran. Baca Al-Quran dan terutama Fa'inna unan zatat ingkar akhir ayatin tawbiyah. Baca Al-Quran sebagaimana karena kamu baca dengan cara di dunia. Sesungguhnya derajat kamu terakhir di surga tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Alif lam mim besar. Saya perlu sebuah menangan bersua yang terus sebuah menangan pengalaman bersia dan karena lebih hantar itu punya kubi atau ikut disumpah wal musnah minan isa juz 5 ilai berkini usaha juz 6 terus sampai juz 15 subhanallah sampai juz 17 sampai jus 23 yakin apa judulnya, sampai jus 24, sampai jus 25, sampai jus 26, kalau sampai Allah terus sampai jus 28, sampai jus 29, tawar-tawaran yang dihormati apa, sampai jus 30, amaihlah salam ya Allah, kemudian terus sampai setelah berikutnya, sampai minat, minat, iwana, subhanallah, makin banyak dari Allah, makin tinggi banyak juga. Kita pengen S1, kemudian S2, ya, pengen punya anak 1, kemudian anak 2, pengen punya toko 1, kemudian toko yang kedua, kita pengen punya rumah 1, kemudian rumah yang kedua. Ketahuilah, oh dengan Allah, karena kita akan menikmati kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita lain, tiga bahasanya kebetulan satu kulit, kemudian kulit itu dibakar, dicaya api neraka tidak bisa membakar dada seorang nabi Quran subhanallah. Ya, di Mekah, Madinah, Palestina, Pakistan, Afghanistan, kemarin di Madura, ya, ahli ulama, imam masjid yang disahih dengan Allah, kemudian dikubur. Kalau ketika dibangkitkan lagi, dotosi, dikeluarkan lagi, masih jenazahnya puluhan tahun, ratusan tahun di alam kubur, subhanallah, jasadnya tidak dimakan oleh dasi. Kenapa? Para pemakaman kubur. Di Mekah, sebenarnya ada ulama yang awalnya tidak dengar, kemudian diingatkan kuburannya supaya dia oleh Ka'bah ratusan tahun dikubur, dibangkitkan kembali itu jasadnya, jangan jasadnya kain kapan dan tidak rusak. Siapa yang menjaga? Allah. Bukan dongeng kisahnya. Seorang hamba Tuhan yang dia masuk neraka karena dosa dosa dalam dahulu, maka api neraka tidak bisa menyentuh dasar seorang hamba Tuhan. Nih ilmu kebal api neraka. Apa ini? Apa ini? Bisa kebal telok dan serape, kebal buruk dan serape, kebal anet dan serape, kebal amin mata, subhanallah. Hafalin Al-Quran, amalkan, tunaikan, perjuangkan. Siapa yang ingin hafalkan anggarannya? Ya, mulailah sekarang juga, ya. Punya semangat dua. Harus semangat. Kenapa? Kalau tidak semangat, ya sudah lepas. Ya, jadi waktu Quran yang harus diizinkan, dan kalau tidak mau jadi Allah. Pernahkah kita soal-soal yang harus diakhir? Kematian diakhir, syukuran diakhir, tahlilan diakhir, jumatan diakhir. Apa soal diakhir? Pernahkah soal tahajud? Apa soal diakhir? Pernah? Kita punya dua soal mengkaji. Kalau satu nak apa? Allah Akbar. Untuk diri sendiri. Allah Akbar. Ina amina Allah. Allah Akbar. Tidak ada nasib. Tidak salah, boleh saja. Cuma saja tu apa? Kalau bagi baca Alifron, Anita, Almir, bagi baca baca. Mungkin banyak baca satu. Cuma kalau bagi baca, nanya nenek Allah. Tapi yang pertama itu sholat taweh, ya, seluruh Indonesia sejak zaman Wali Songo 300 tahun yang lalu sholat taweh. Rokaat pertama Alhamdulillah, rokaat kedua Ulu, rokaat ketiga Wala, rokaat keempat Ulu, rokaat kelima Ulu. Terawih itu Indonesia Raya yang dibaca itu enggak salah kalau dibaca seperti itu. Cuma saja ada korban dari baca. Ada yang non dari baca. Aminah, Amin, Allah Subhanallah. Kasihan, aku tak kasihan dari baca. Berarti apa yang kita mengajarkannya? Maka Allah memberi syafaatnya. Tapi asal tidak kami, ya. Cuma dari mahasiswa kali dua. Harusnya kemana tuanya kedua, ya, yang tadi ini yang kata ulang segera hubungi ustaz atau ustaznya tari gunung lep kata air ada gunung lep piano ada gunung latihan karate punya gunung latihan silat punya gunung mau ngapa ulang gak punya gunung paham gak bisa. Imam Syafi'i punya guru, ya. Imam Ahmad Yahya punya guru, Ibu Hurairah punya guru, semua punya guru. Siapa pun yang berusaha dalam dunia ini mau ngapa? Bukan dalam dunia guru, dari guru. Ya, cari guru, cari ustaz dan ustazah, muliakan mereka. Bahasa Inggris juga murah. Ya, kemudian dari bahasa Arab juga murah. Guru ngajinya juga mahal, Ustaz, ya Allah mahal, ya kira-kira dan bahasa ini 1 juta murah dan bahasa ketiga 1 juta murah belajar Quran 1 juta nah, itu tuh mohon maaf Ustaz khawatir, kurang ini yang kebutuhan ngajar, ya Allah ikhlas melihat itu bukan di dokter. Ya, kalau pengen tahu berapa dari guru yang mengambil foto, kenal? Berapakah gaji guru ngaji 14 tahun lalu dalam mengambil foto? A 20 juta, B 30 juta, C 1 juta. Pilihan berganda, kalau kita tidak tahu sebenarnya kan, pilihan berganda. Berapa gaji guru ngaji 14 abad lalu dalam Umar bin Khattab? A 20 juta, B 30 juta rupiah, C 1 juta. A dan C. Ya ada kan? Baca ini kita ini Umar bin Khattab. Ya. Al-Aqisah diambil mungkin Umar bin Khattab karena Dr. Khalifah. Dokter hebat, ya. Umar menggaji guru ngaji di Madinah. Karena ketika itu banyak orang masuk Islam, maka dia menjadi yang dibatasi, dibatasi. Ada guru ngaji, guru ngaji ya, punya anak istri. Umar terlihati, oh ini, ya, dia tulisan-tulisan. Maka dibuatlah uang senilai 215 dinar per bulan buat guru ngaji. Berapa? 15 dinar per bulan buat guru ngaji zaman apa? Umar bin Khattab. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa? 500 ribuan. 4 dinar kali sekian dinar, ya. 15 dinar 32 kurang lebih gaji guru ngaji zaman Umar 30 juta per bulan. Tuhan, ya, di Brunei 2008 saya ke Brunei, di depan ada trader, trader yang pasti, itu trader punya siapa? Oh, punya Marbotlah, ha? Marbot punya trader? Apa yang pasti? Ya, trader yang pasti, Pak, itu mobil sejati, itu punya siapa? Punya Marbot, ha? Marbot punya mobil sejati. Emang berapa sebulan? 3.000 ringgit Brunei gaji Marbot. 3.000 ringgit Brunei dikali 8.000. 24 juta gaji Marbot di Brunei. Berapa gaji Marbot ini? 6 juta kali. Silahkan bandingkan. Kalau masih berapa sih? 5.000 sampai 6.000 ringgit lah sebulannya. Oh, 6.000 ringgit bisa dibatang di Indonesia. Ringgit Brunei ya, bagi Malaysia, saya sebut aja. Ringgit Brunei, 6.000 rupiah, 6.000 ringgit bisa dibatang di Indonesia. 48 juta jadi imam masjid di Brunei. Berapa jadi imam masjid di sini? Bandingkan dengan masjid di Brunei. Contoh berarti kerugiannya imam di rumah. Ini buat guru bahasa Inggris juga murah. Buat guru matematika juga murah. Buat guru ini, nggak boleh, ya. Tetap harga mereka. Kecuali guru ngaji datang naiknya naik ini, naik sejarah. Kemudian belajar nama ini, tapi guru-gurunya, subhanallahnya, subhanallahnya, itu boleh bayar. Itu membahayakan. Tapi kalau guru ngajinya masih naik motor, guru ngajinya masih punya anak, hargai mereka. Ya, silakan tengok di Malaysia, di Brunei, di Saudi. Salah satu imam di Madinah, imam masjid, satu bulannya dapat 100 ribu rial. Dikali 2.500, 250 juta rupiah per bulan gaji imam masjid di salah satu di Madinah. Kira-kira kalau imam masjid sebulannya dapat 100 miliar, jadi imamnya khusus apa? Khusus apa? Mau berapa aja terlibatnya? Tenang ya, berapa? Sebulan 100 miliar. Jadi bapak ibu semua tolong hargai guru-gurunya, ya, muliakan mereka. Di Mesir, S1 minimal apa 15 S2 20 juz. S3 Al-Qur'an semua. Mudah-mudahan yang aku tahu kita yang belok terek profesor yang belok terek jadikan apalah tunan sebagai syarat kelulusan surga. Termasuk bapak ibu yang pengen jadi mertua, pengen punya menantu, tanya, nah, apa boleh lanjut? Mulai jadi mikir. Tahun depan, ya, jangan terima mantu yang tidak hafalkan mausnya. Bu, ada yang tahu siapa? Itu. Udah hafalkan mausnya tuh? Belum. Apa itu? Nah, harus begitu. Tahun depan lagi, saya punya mantu minimal hafalkan mausnya dan apa dua juz. Harusnya tarik. Tiga muncul berat. Yang kedua. Ya, jangan tahu dan berkawin. Dari kawin ini, kalau kamu udah berkawin, nggak apa kita dua puluh, betul nggak? Betul ya? Sekarang hilang, yang hilang. Tiga apa? Karena pengantin baru nggak bisa sholat. Ya, udah dua tahun jadi pengantin, Ustaz. Kalau wanita itu tuanya apa ya? Ini nggak kenapa? Nggak belajar, tidur. Punya komunitas, ya. Saya punya satu banner, para pengusaha apa apa, kumpul, tenaga, karyawan, seminggu sekali buat apa lagi apa. Alhamdulillah, 2 bulan, 6 bulan, apa terus, apa terus, pengusaha punya komunitas. Di Makassar ada komunitas dokter yang habis kurang suruhan, ya, dia dokter spesialis, dokter mata, dokter telinga, apa kurang juga, boleh nggak? Boleh banget. Supaya anak umur itu 2-3 orang dokter mereka mahal kurang. Yang terakhir nah, harus punya dana. Bahkan di Imam Shafi Rahmatullah itu berkata itu ya, dalam mencari ilmu tetap harus siapkan dana. Yang pasti guru baik bapak ibunya bertanggung jawab menyewakan anaknya. Nah, di Pakistan terus dititipkan Ustaz nih, silakan 2-3 tahun ini anak saya menjadi mahal kurang dan sah. Dan terangkan juga berangkat untuk menggunakan mereka. Ya. Jangan sampai kali itu bahasa Inggris ya, matematika ya, betul lagi tetap semuanya juga. Terus, apalagi juz 27, 28. pelan-pelan ya. Jus 30 dulu yang enteng, kemudian jus 29, kemudian jus 27. Kemudian jika yang orang mampu menanti, itu jus 1. Hari kami berperan seperti ini. Dengan kata yang baik, maka akan ada kemudahan. Sekian dari saya, ada baiknya.